Perjalanan cinta berakhir sudah, engkau pergi untuk selamanya, untuk selamanya. Mungkin kini sudah suratan kau dan diriku tak bisa bersama. Mungkin ini sudah suratan, sudah suratan. Jangan kau pergi untuk meninggalkan aku. Juta cinta untukmu, jangan kau pergi untuk melupakan aku. Aku menangis karena hidup tanpa dirimu. Sudah, memang sudah, perjalanan cinta berakhir sudah, engkau pergi.